orang deket tudung lancar giring adi edeng gering nang tunggalang layu kaedanan kuneng tuti babaturan deket tadi lancar kita adi tepi bentang anak Haji Masri cep adang perkasep tehnya bengharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana dijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji nyata gening hirup lama orang melak konteng tentu bakal jadi bonteng melak goreng jadi gorengnya pasti dan nyata gening hirup lama orang melak cabe tentu bakal jadi cabe nuhade menang nuhade jodona cep adang kerkas cep tehnya bengharnya santri itu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana diijabah ku Gusti tungtung nalanggeunna hiji salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak konteng pasti bakal jadi konteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata gening hirup lamun orang melak cabe pasti bakal jadi cabe nuhade menang nuhade jodona cep adang kerkas cep tehnya bengharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana diijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji.